walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Gila resmi. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusta'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrohum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaqad wassalna lan teman-teman wis gawe sambungan ingsun. Maknane ge sambungan ay bayana tegese wis nerangno ingsun. Alat sambung antarane hak niku maknane bayinah lahum kedue ahli kitab. Al-qaula ing kaul maknane al-qaula ing bacaan Quran ayul Quran atiksi Quran. La'allahum menawa-menawa ta supaya sapa ahli kitab ya tadzakkaruna gelem eling sapa ahli kitab ya ta'iduna tegese gelem eling sapa ahli kitab. Fa yu'minuna mongko dadi sebab iman sapa ahli kitab. Walaqad wasalna lan teman-teman nyambung ingsun. Jadi wasola yasilu wusulan muwasola niku maknane sambung. Carane nyambung bayanna tegese ngekei penjelasan ingsun. Lahum maring ahli kitab al-qaula ing Quran sing dipoco. La'allahum namun ahli kitab ya tadzakkaruna iku gelem eling sapa ahli kitab ya ta'iduna tegese gelem nampa mau itu sapa ahli kitab fayuminuna moko gelem iman sapa ahli kitab. Alladzina rupane wong akeh atena kang paring ingsun bumi alladzina alkitab ing kitab min qabli sanging sedurunge Qur'an il Qur'ani tegese sedurunge Qur'an. Bumtai alladzina atena wong kitab bihi lan Qur'an minuna iku gelem padha iman sapa ahli kitab. Aidan kelama. Nazalat tumurun apa iki la ayat di jamaatin dengan kelompok aslamu kang padha Islam sapa jamaah. Mulane iki saking Ka Abdillah bin Salam, Ka Dini Abdul bin Salam, Ka Khiri Langyani Abdul bin Salam. Wa minan nasoro langsangnya wong nasroni, Ka Dimu kang tukosobo wong nasoro, Nal Habesha disani Habesha. Ya, sani ini namanya ini Ethiopia, dari Habesha sani ini. Kenapa? Kenapa? Ethiopia. Wa minan Syami langsangnya Syam. Wa ila yusla lanalikane den waca alihi ing ngatasé ahli kitab apa Al-Qur'an Qur'an. Wa ila yusla lanalikane den waca apa Qur'an alihi ing ngatasé ahli kitab. Al-Qur'an iki sing diwaca apa Qur'an kalu padha ngendikan sapa ahli kitab aman nabi. Iman ing sendiri lawan Qur'an. Inna usatane Qur'an iku al-haqqu iku kaul sing hak. Mirobina sanging pangeran kita. Inna satamne kita kunana kita mengkopi sang sedurungi iki ku muslimina itu Islam kabeh manan wakibina itu bisa ngelakoni tauhid kabeh. Ulai katil kono-kono kabeh wong ahli kitab sing akhir iman di Quran yuk tau nabi den paringi sapa ulaika ajrohum em ganjarane ulaika marroteni kelawan bedel di imanihim kelawan imane ahli kitab. Iman bil kitab ini kan kitab loro yang selain Taurat di Quran atau Injil di Quran. Bima sobaru sebab oleh ngelakoni sabar sobat ahli kitab ayo sobri dikese kelawan oleh nyabari ini ahli kitab alal amal yang atas yang ngelakoni bima kan alkitab kitab loro yang selain di Taurat di Quran atau Injil di Quran. Ciri utama wong apik menawi wae drauna lan padha nyusuli sapa wong akeh yatfauna diksi nyusuli nolak maknane nyusuli bil hasanati kang ngamal apik nyusuli asayata yang ngamal elek nak ngamal elek nang disusuli ngamal apik minhum sami ahli kita ora apa apik terus mustahil ya menungso apik terus mustahil kan apa elek terus yo nang cepet-cepet ngakoni apik wa mimalan saya berkoro rosak narum kang reseni itu dengan ahli kitab. Ya jadi ciri utama istighfar niku wa mimma razaqnahum lan barang sing tak rezekeni yun fiku nang lakon infak sapa ahli kitab ya tasaddaqu na tuksi belum sedako sapa ahli kitab. Buat ini kalau terang ya, ini Imam Suyuti ini bener banget ya. Jadi ketika beliau terang ya, ketika ini pangeran, ini rumah no ya. Ketika ini pangeran itu wasola, wasola itu nyambung, nyambung itu ya nyambung. Umpama fisik ya kata sampar, itu jenisnya sambungan. Dia utawi mata rantai sanat, itu jenisnya sambungan. Paham ya? Nah, itu jenisnya apa? Kemudian Imam Suyuti terang no, sambungan barang hak, itu dimulai dari bayana. Itu penjelasan. Jadi orang Nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik. Sampai tiang-tiang kafir sing pun puluhan tahun kafir niku gara-gara penjelasane Kanjeng Nabi dadi mukmin. Yen sing disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina ku sapa rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Niku ana tenan. Dawe Kanjeng Nabi dalam proses itu riyen masyhur sekali ini rumah tenan. Ben sampean eling. Nak ulama iku beda mek tukang pidato. Tukang pidato pokoke ngrameni Islam wis nak ulama niku mboten. Ulama niku gak ada bayina. Bayina itu barang sing begitu jelas. Welo-welo cara akal niku jenenge napa? Bayina. Misalnya ngeten. Alam ku sing gawe sapa? Ya pokoke sing gawe ya sing gawe. Sing gawe sapa? Ya pokoke sing gawe jenenge Khalik. Khalik ku sing napa? Kemudian sing gawe iki menurut Islam jenenge Allah. Allah iku Khaliqu kulli syai'in, dat sing gawe. Terus ada orang-orang yang membantah zaman riyen. Jangan-jangan tidak Allah yang bikin itu dat lain. Yus pokoknya dat lain atau siapa agar sing gawe jenenge Allah. Jenenge Allah itu sangka kata al-ilah. Al-ilah ditakfif cara bahasa Arab jenenge apa? Allah. Pokoknya sing gawe kudu pangeran. Baik, terus ada pertanyaan lagi. Jangan-jangan gak ada yang gawe, gak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Ya nah tahu-tahu ada tanpa sebab kayak do goblok bareng yaiku ana wujud tanpa apa? Sebab. Sebab itu Quran mengajari kita, awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin, itu pangeran nak nyindir nak mengaten tok. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Pasti kita akan mengatakan al-adam la yakhluq, sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini enggak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini enggak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah tidak ada, kan gendeng bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kok jadi sebab bagi sesuatu yang ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama am khuliqu min ghairi syai'in dijelaskan al-adam la yakhluq, bahwa sesuatu yang tidak ada tidak mungkin jadi sebab. Nah, ngono sing dadi sebab wujudnya alam kudu barang sing maujud. Sing maujud mesti wajib namun Allah. Melane Allah sifatnya wajibil wujud. Zat sing wajib wujud. Zat sing cara akal kudu wujud. Darane apa? Wajibil wujud. Karena enggak mungkin ada teori sebelum alam enggak ada apa-apa, kemudian enggak ada apa-apa ini menjadi sebab wujudnya apa-apa, kan aneh. Sesuatu yang enggak ada menjadi sebab. Nah, itu namanya muwasalah. Jika lewat penjelasan ulama macam-macam terus jadilah kita mukmin. Nak ngono sambunge wong mukmin mulai nabi nganti saiki baru kayak ulama. Mulane ana wong tawasul mbek nabi ra mandi, nak tawasul mbek ulama malah mandi. Kadang mergo nyebut nabi ku sombong mau nyebut ulama. Mulane nabi malah rasa seneng wong kok sombong. Jadi kadang ulama niku maslahate disebut senajan tok induke Kanjeng. Tawarai tawasul. Kulo niku akhire iso toreko, cuma ra bakat mawon. Kulo niku kadang sanad kadang bapak kulo niku sangat-sangat sadiriyah. Tapi sadiriyah bapak iki kados kulo ngene iki boten terus wiritan terus iki. Ini tak contohno, contoh kecil. Dalam ilmu toreko sing masyhur mulai zaman toreko sing awal, sing kula. Niku ada pepatah ngeten, kulo wis sering dikandani Habib-habib sing alim-alim kan sering ngaos kulo ning ngaos beliau. Kulo niku kanca komunitas alim. Jadi dhekne ngaos teng Said Muhammad, teng Said Umar Hafid. Beliau-beliau ngaji kulo ngaji. Cara sampean alim ngoten niku kulo purun barter. Tapi berhubung boten nggih, terpaksa boten nggih. Niki biasa kula maca Bukhari riyen terus dene sing maca nggih gendenan. Nggih padha lanyae maksude ora macet makna bareng. Niku wis repot lah. Konsultasi ilmu kok ono sing macet bareng niku. Nah niku kula terangno malih. Muwasalah niku maknane napa kok? penjelasan. Mergo lewat penjelasan itu dadi roh. Mulane nek ngene torekon ku guru ku penting banget disebut laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau lam murabbi lama arafna rabbi. Ya kalau tenange. Walau lal murabbi umpama ora ana wong sing didik aku. Murabbi saka kata tarbiyah. Umpama ora ana wong sing didik aku carane menemukan salat, carane menemukan Tuhan, carane aku maca tasbih. Lama arafna rabbi. Mesti aku ora roh pengeranku. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama sing nerangno nabi ku sapa, mukjizate nabi ku piye, kenapa nabi pasti benar, kenapa nabi ku maksum. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama kita pun ndak kenal nah. Lah saiki wong do sombong, mau tawasul be ulama, pertama aku kenal nabi. Lho bareng kok nabi sombong pisan, mau tawasul be nabi, piye makhluk langsung Allah. Tawasul dibedakno. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya wong kok goblok nganti ngono iku model kok. Lho soal kira seneng tawasul gak apa-apa, tapi rasa bid'ah ngene lho. Allah iku duwe adat. Allah iku zat sing qadim. Barang qadim ora tersentuh, barang hadis. Sehingga kita iku roe Allah ya lewat nabi, mergo nabi iku makhluk, kelebihane makhluk tersentuh sehingga kita tahu Allah lewat Kanjeng Nabi wis ra ono. Kowe roh tafsir Jalalain yang mergo ngaji aku. Kowe ra seneng aku lah, tapi kalah takdir. Kira iso langsung suara nabi, kanjeng nabi, lo pokoknya sebel mune jenengan, serap butuh liane. Kira aku jadi sopo. Jadi aku sebalah, itu panggil kan. Kaya warna anak, tafsir sebenar tafsir Jalalain, kaya jadi sopo. Aku ratau mulang Jalalain dari kanjeng nabi. Oro ya. Mulanya ini dunia tasawuf, ada dunia ngeten. Tapi kira aku percaya, nah aku percaya, kira percaya lah. Macam orang bodoh sering gak percaya. Ini orang urusan demokratis. Ada murid itu telur. Ini ceritanya bapak kula. Buatin kula yang arah kitab, tapi kula percaya. Bapak kula ini kutianggir seneng gujur. Jadi ada murid telur, sing sitok itu. Diguyan ini, bapak kula. Coba, saya sampai nak kecemplung segoro. Itu yang aku. Nggih Pak Guru, sing loro barang tiga murid iki padha-padha kerem. Sing sitok eling gurune sesuai sarane. Sing loro iku gak langsung eling apa. Sing eling gurune iku selamat. Sing eling apa iku gak. Anu nih dalam dunia thariqah ini. Ketika sing eling gurune selamat itu tak kok. Bentar-bentar sampai kelar iku, sampai mati jebantep-bentep kok eling guru murtad sirik makhluk guru. Nah aku eling langsung apa. Aku cari Pak Guru kok dilek den. Sita wis padha goblok kok. Wah, Sita wis selamat. Bareng selamat sing loro iku akhire dislapen to gurune. Tak kok. Bareng tiga-tigane selamat sing Sita selamat asli, maksudnya gak kelem. Sing loro iku selamate selamat. Terus sing loro iku ngomong ngene. Kowe mau pas ate kerem eling sok ngeling aku. Kenapa ora eling aku? Mergi jenengan makhluk. Ya eling Allah aku apa, tapi mereka apa sombong. Gue patuh mak mau eling aku eling Allah nanti. Lagi rawa kok sombong, kikin jeneng. Lagi yo eling Allah mereka sombong. Jadi memang kita ini ya seperti itu bang. Nah, makanya kita tengah-tengah andiskurli wali-wali. Iku hebatnya pangeran. Pangeran us pangeran, gue hebatnya uno andiskurli wali-wali. Gue ya syukur be aku, ya syukur be wong tuam. Wau ne wau atok ngagu wau. Orang berani sirik. Bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah? Ya yatiku anis kurli orang buah hukumnya murtad. Gimana ini Quran ngajak orang syirik? Bagaimana mungkin Allah disejajarkan sama? Tidak bisa. Kamu wujud itu kan orang tua. Masa orang tua murah jelas ya kue-kue kan rajin. Tapi anak wujud itu kue. Saya kira anak sujudnya ditompok pangeran. Sebabnya sujud pertama mergo wujud. Wong nganti sholat itu sebab dasarnya mergo wujud. Gara-gara wujud dia sholat. Kemudian dia wujud karena kehendak Allah. Dua, karena ditegir lewat bapak sampeyan. Sehingga orang tuamu caiki mlebu swarga gak iso kowe gak katut kudu melok. Asal kowe setuju sujude lho, kecuali kita larang. Jika dalam ilmu toreko itu guru itu luar biasa. Nah akhirnya tepaan si guru rak bener terus kalau pangeran dewi lah, aku keliru nih mursyid nah nih gua. Berkuas masyur laulal ulama lama arofnal ambia walulal murabbi lama arofna robbi. Tapi aja terus kowe darani sirik to murtad yo ora yo biasae kula nak donga yo nyebut Allah ora nyebut guru. Tapi teng ati kula tahu bahwa kita tahu itu lewat sehingga etika kita kalau mau berdoa ya ila khabiruti ila khabiri sampai guru-guru kita sebut semua baru dongane pangeran. Ini karena prosedur adat. Tapi zaman saya kira ono wong alim ngeten iki, semua sirik, tawasul sirik, nyebut guru makhluk sirik kita. Repot. Lah sing dituduh bid'ah ya ora iso nerangno, sing nuduh ya ora iso nerangno. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Padha tuduhne bantah-bantahan rame ora karuan. Ning Quran ku biasa apa kata-kata andis kurli. Coba carakan ahli nahwu, wawu itu limut lakin jam'i. Kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan? Di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya. Walladzi ayyadaka binasrihi terus ana ayat wa bil mukminin. Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wa bil mukminin dan kamu ditolong orang mukmin yaitu orang Ansor dalam konteks ini. Kok pangeran Abu Arani sirik gimana ini? Allah disejajarkan mukmin. Mukmin. Quran lho niki mboten karangane kitab Imam Ghazali nek Ghazali jek salahno. Istilah Allah teng Nabi Muhammad ngelingno nek mati huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mukmin. Anishkurni wa meskipun aku ora seneng kowe amen mate kaya aku nek donga yo ora seneng kulo. Risi kulo maksud e kan amene to. Tapi kowe tak elingno. Wong iso sambung Kanjeng Nabi barokah bayina. Bayina iku sing nerangno sahabat, nerangno ning tabiin, tabiin nerangno tabi'i tabiin nganti tok kulo. Kulo nerangno sampeyan. Lah pertama ning macet ta ora kurang roh. Apa ilmu berhenti di sini apa ndak ada. Naya dewe bambun alamate kiai manfaat nak di murid alim. Aku cara ora di murid alim yo isin gak dadi kiai. Nah untung aku di murid alim. Kok nak ora yo sini-sini wong. Imam Haromen di murid Imam Ghazali. Zakaria Al-Ansari di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami di murid Fathul Mu'in sing aran Fathul Mu'in Zainuddin niku. Mergo ilmu iku kudu sambung. Yaitu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta taqiyahumul bayyinah. La bayyinah itu diterangno ulama. Ya ngeten misalnya contoh. Riyen tiyang Yunani iku nak darani Tuhan tu logos. Logos tu logos tu logika. Jika Tuhan itu kayak sifat, bukan kayak ya memang sifat menurut mereka. Rumono. Berhubung Tuhan itu lahut nasut, logos itu sifat, butuh bersemayam. Itu beratus-ratus tahun orang berpikir kalau Tuhan itu logos. Jika dalam ilmu filsafat yang namanya Tuhan itu akal awal, akal logika. Akal itu apa? Logika. Mana disebut metodologi, sosiologi, apa-apa, berlok-lok itu maknanya. Ketika orang-orang Italia, orang-orang Persia tertanam pikiran orang Yunani, ketika ada Yesus, ada Isa dianggap wadai Tuhan. Karena Tuhan itu sifat bersemayam di dirinya Isa. Kemudian ulama menjelaskan mulai Rasulullah, sayyidul ulama tentu Rasulullah. Biasa Sayyid Muhammad dalam karangnya ngendikan Rasulullah itu sayyidul ulama wa sayyidul uqala. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri tanpa zat. Kok aneh, ono sifat kok rakno nopo? Nak jenenge sifat itu kudu nemplek. Wong sifat itu maknanya sifatul mausuf, sifatnya zat. Akhirnya ulama mentradisikan, kowe nak kenal Allah siji kowe kudu darani Allah iku zat. Mulane kita mulai cilik diarani Allah iku sapa? Allah iku zat. Zat sing wajib wujud. Ora Allah iku sifat. Mergo nak sifat resikone kok Allah gentayangan perkara ni sifat goleki. Faham? Iku ulama. Akhirnya orang no jelimet kene ra iso sok anggere caci lek kon ngapal lo wujud ki gambako mukhalafatul lawati si kiamu bi nafsihi. Wis diterangno kiamu sing jenenge pangeran yo wani berdiri sendiri. Pangeran sing golek ada, pangeran sing golek enggak, golek panggonan. panggilannya teko terlambat misalnya. Mereka aneh. Jika Islam tertanam, Allah itu zat. Sedikit mulai cilik terang, wujud hitam bakok mukhalafatul hawadisi. Wes, terus mulai rada iso ngaji diterang. Ora sekedar wujud apa wajibil wujud. Sing darane wajib piye? Malaya tasawwaru fil akli adamuhu. Akal ndak membayangkan ndak ada. Kowe iso bayangno alam ni tanpa yang gawe kan gak iso. Tetep darane alam ono sing gawe. Lah sing gawe kudune wajibil wujud. Wujudnya harus wajib. Lewat penjelasan ulama begini terus wong Islam kabeh iman ku nyaman. Ono sing ngalami nyuwun sewu proses kristenisasi butike dhuwit butike sari ini tetep ra iso nekne di logika liyane Allah sing pangeran. Entekno oleh murid ning Amerika ning Kanada. Entekno percontohan bahwa negara non muslim lebih makmur ketimbang negara Islam. Negara Islam Syria konflik Ethiopia kelaparan. Mbok wong ngakoni percontohan negara makmur iku Eropa tetep kon kafir ora gelem. Perkarane akale wong Islam ngerti nek logika sing bener iku la ilaha illallah. Iku baru kae sapa jajak. Paham ya, mana uang itu kontergani laulal ulama, lama arofnal ambiya, walaulal murabi, lama arofna robi. Faham ya Rasulullah. Orang kalau saman saya ingin kontergani pulau tanah, orang perlu, kalau nulis uang ikhlas. Tapi saman kudu ngerti logika-logika ini ngerti. Mulanya ono Anis Gurli, wali-wali. Walati ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Muhammad iki ditulung Allah lan ditulung wong mukmin. Ora kok terus wong mukmin niku penting kaya Allah nggih mboten. Tentu kita tahu pentingnya wong mukmin yo ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya wong tua yo ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya guru yo ora setingkat pentingnya Allah. Ora bakal wong waras mensejajarkan guru mbek pangeran. Tapi nak kowe sombong menyebut wong tuwa kuwi jelas sombong. Saleh ke mlebu swarga tak kok. Hen kowe kok mlebu swarga kena apa? Kula taat Gusti ngaten-ngaten. Wes ketok nggih Gusti. Celek Gusti pangeran nanti. Wong tuwa mung ning mboten urusan Gusti. Mun nafsi-nafsi pasti dia mesti diamu. Kowe kok iso sujud sebab apa? Wis sebab wujud sing lahirna sapa? Wong tuwa ku lho. Ora iso wong tuwa gak takut ora iso. Mesti katu. Mulai ini jengben ke atas yang kaget, tiang-tiang di mlebu swarga cucu. Gusti kula radi amal popo mlebu swarga, mergo anakmu. Mulai ini kue sebenarnya yang kaget, wong tuamu kabel. Nah, pancen ke mlebu swarga lho ya. Itu riwayatnya mutawatir. Mulai ini Rian Bazubair sering cerita, Bazubair apa ya bangun itu sering cerita. Di sini juga ngono kiai jenisnya kayak sholah, wali merah karuan. Pondoknya gede, nah, murid-muridnya Maduro itu kultus. Wong kok bapaknya alim, anaknya alim, mesti bapaknya banget alim. Biasanya wong alim, ya anaknya wong alim. Bareng bapaknya dolan, nguyong antar-antar pinggir musola. Ditakwil biara kena, ditakwil jadab biara kena, ditakwil gendeng, kiai kok gendeng. Jadi orang yang Maduro gak terima, tanya Pak Yai. Dulu saya ini berkeyakinan kalau bapak Pak Kiai lebih alim ketimbang Pak Kiai, tapi bapak Pak Kiai kok nguyong depan musola. Ditakwil biara kena kan? Jadab yo kok ora elegan lah jadi. Jadab ora yo ngalor ngidul tapi aja nguyong ketimbang musola. Ya jadab kan jono prosedur. Yo sing pantes lah misalnya. Ngomong ora jelas, mboten sono wong sing nakwil macam-macam lha iku cek macam lan aku yo pikir becet kan tetep ora keren to. Akhire dia ini ucape nak, bapakku iku alim. Kok iso? Kok sakit ya wong yo pikir musuh. Dekne iku mutusno aku mondok. Jadi aku sing biayai mondok udik. Lan dekne ku alim. Mergo dekne nek muridne iku mutusno aku mondok. Akhirnya aku dadi wong alim. Sing bodho iku mbah. Karena gak mondokno bapak. Jadi bapakmu sing ra jelas ta iku di keputusan terpenting iku. Mondokno kuwe. Piye ora usah jelas kok mlebu swarga. Mengenai wong tua kira bisa dibuat pangeran. Ya. Mengenai waktu Robir Hambuma agama Robayani. Pangeran lu mau di keputusan sito. Wakodo Rob buka Allah tak budu ilahya. Wabil walide ini. Keputusan pangeran lu sito. Nah abe pangeran penyembah. Abe wong tua sengape. Wong tua dalam konteks dunia belajar mengajar memasukkan guru ke guru wong tuamu fil firro. Lah saiki wong ku ora roh ngene-ngene iki, pokoke wasilah kafir, wasilah kita. Lho sing nyembah guru sapa ora ono, sing nyembah wong tuwa iku. Ini mensejajarkan guru dengan Tuhan. Lho sing mulang iku pangeran, nah ngono Quran nak murtad pisan, wong anis kuri wali walidai kaya atofe nganggo wawu. Atofe nganggo apa? Wawu iku lemut lakin. Orang ngono pikirane kabeh wong ora ngono. Wong pangeran ngersakno wujudem lewat wong tuwa. Berarti wong tuwamu didesain spesial mergo nglairno kowe. Nek kowe top lho ya. Nek kowe ora top berarti wong tuwamu didesain wong kecelakaan, mergo ditegir nglairno. Mulane nek nabi ku wong mulya, gelem ra gelem kowe ndarani bapake nabi wong mulya, mergo wong mulya mesti dilairno wong mulya. Mulane disebut Hafidzul Ilahu Karomatal li Muhammadin Abahul Amjad Saunalismi. Kanjeng Nabi ku wong mulya, dijopo bapak-bapak yang ngati Nabi Ibrahim wong spesial, mergo Hafidzul Ilahu Karomatan li Muhammadin. Allah joko bapake nabi mergo mulya ana nabi. Abahul Amjad bapake nabi. Saunalismi mergo joko namane. Nah, itu mesti itu otomatis makanya rata-rata wong alim kayak keberatan-keberatan rata-rata wong alim ya anak wong alim ya anak rata-rata meskipun itu bisa berubah tapi kudu perjuangan yang berubah bapak murah alim kayak maksud apa? Alim wah itu butuh ekstra tapi mungkin pengiran kuasa mungkin naik buktekno ya mungkin naik ya mungkin nah soalnya aku ra anak kiai tapi aku sembuh tak nol alim di bangku sebagai aku sembuh tak nol mana cara tentang pantura ngoten kadang uang ra anak kiai udah gerembong wah serah anak kiai alim lah ya orang arah jadi kiai jari ngomong sing gerembong gerembong tapi jari sing gak apa apa nak kue alim mau nandingi Gus Naji Gus Koyung Gus Gus sing anak kiai wah anak itu berat deh tapi pantura aku sing alim alim kali berjalan anak itu gak apa tempat orang itu cek usum anak kiai alim alam juga nak tembri kira tempat orang itu cek usum cek muruah jadi anak kiai alim itu cek cek isin tembri gila tak pikir kayak ngoten itu normalnya kan anak kiai alim isin itu nih ngoten normalnya ini penting kalau aturakan jadi kalau warai malik kalau lu sering ngaji ke tiang-tiang soleh-soleh beliau di ngaji kalau di ngaji beliau cocokan kita bahkan kadang kita takliran bersama ini aku panjang ngotong ya laulal ulama lama arofnal ambiya walau la murabbi lama arofnal iling-iling mulanya sanad itu dipegang oleh ulama saya itu apal sanad misalnya saya ngaji bapak misalnya bapak ngaji badullah badullah sampai ini terus atau ngaji ngajah ngaji bangun bangun ngaji bakarim bakarim ngaji basim asari basim ngaji bakholil bangkalan bakholil ngaji sedawai banten atau Mbah Khalil ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud punya abah namanya Abdullah. Abahnya ngaji kalian Mbah Abdul Manan. Dan Mbah Abdul Manan ini pun ngaji Mbah Sayyid Zabidi Sengarang nopo Ithafus Sada Talmud Takin Sarai Kitab nopo Ihya. Karena itu tadi, kenapa sanad itu kita hitung? Karena walaulal murabbi lama arofna nopo. Dan kita sampai Rasulullah itu ya lewat penjelasan tadi. Kowe kok roh nak Muhammad itu nabi. Mergo dijelas mbek ulama. Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatwa. Nabi ora mungkin bodoni. Mergo nak nabi bodoni berarti nabi mengesankan bohong itu boleh. Jangan-jangan tentang Tuhan juga dia bohong. Makanya nabi itu enggak boleh bohong bahkan sebelum jadi nabi. Karena kalau dia pernah bohong sebelum jadi nabi, jangan-jangan dia juga bohong tentang klaim dia seorang kue ngerti nak nabi mesti bener sing nerangno sapa jajar ulama. Jadi ulama ini luar biasa. Umpama ulama terpaksa kalah mbek wong sugih, iki kudu ikhlas iki paham. Umpama kepaksa kalah. Mergo ora cerita, mulane kula ndonga, monggo cerita iki ra bener. Kula bolak-balik ngaji hukum, muga cerita iki ra bener. Kula tapi terpaksa tau maca ini ku. Tak lalek-lalekno kitab, nganti saiki kula lali. Muga-muga ora ana tenan kitab iki. Ana wong sugih dermawan, fakir sabar ambek wong mati fisabilillah. Mati fisabilillah, mboten mati bunuh diri pokoke mati fisabilillah. Bosing fisabilillah sing tenan riyin. Lha iku ning pintu swarga sing telu bantah-bantahan. Wong pitul kabeh sawan pintu swarga arep mlebu bantah-bantahan. Aku sih jare sing mati syahid. Kok iso? Wes jelas pahalanya syuhada itu luar biasa. Jenenge mati syahid itu spesial. Sing di swarga aku sih. jare sing lomo sugih. Aku sik, fadilah wong sugih lomo luar biasa. Aku sik. Jare sing kire sabar rohin barang. Aku sik, kire sabar aku abot ngawur iki. Wong telu banta-bantan. Iku mau Mustofa rohin sak kelompok ero. Sak kelompok fakir sabar kok. Akhire Allah ngutus Jibril. Jibril cek iku pisan. Rebutan disian lho, tetap di suarga kabe. Takoi Jibril, Sahid, kowe kok roh, nak mati Sahid, di suarga. Dewi Pak Kiai. Nangono sopo tunggu suarga sih, Pak Kiai mawon. Terus yang kiri, yang sabar kan? Kiri sabar, kowe kok sabar kiri. Gara-gara yang nasihati sopo Pak Kiai. Wes kelas ki ibu dhisik nggih. Dari sisi sugih. Kowe karo nak sedako ganjaranane akeh jare sapa? Nggih jare Pak Kiai. Wes sepakat ki sik mlebu. Nggih, wes. Yang keempat tuh kiai. Kiai ora wani mlebu. Lho kowe disepakati mlebu sik ora mlebu. Sing kiai kula niku. Masalahe sing kiai kula niku. Wong sugih mau. Sing akhire sing barat wong sugih dunya akhirat menang ae. Jadi wong telu wis sepakat kiai ini sik sing mlebu perkarane. Ya perkarane mau kuwi roh fadilah iku gara-gara kiai ini ra wani mlebu. Ora ora wani mlebu. Niku Pak Malaikat Jibril masalahe kula mondok-mondok kula sing bangun niku. Bolak balik wong suke benar. Nah, mulane kula ora pati cocok mbek crito niki ora tenang. Kula nganti saiki cek keberatan mbek crito niki. Dadi kula niku maca kitab ku kadang ya keberatan mbek isine. Nah, Malaikat Jibril kan pinter logikane. Hei Sahid, kowe kok ngerti fadilah Sahid jari sapa? Jari Pak Kiai. Hei wong lumo kira fadilah sedekah jari sapa? Jari ijek bener lah. Tapi pas kiai ini pemlebu rawani sungkan sing suke. Jadi wong suke nyungkani nganti to akhirat. Paham ngene iki. Yo semono, ikhlas ra ikhlas kuwi kudu nampa. Tapi cara aku jadi Malaikat Jibril bubarang susah apa? Cara aku lho jadi Malaikat Jibril bubarang susah apa? Tapi lagi-lagi nih kalau kita terang lagi, ojo geman. Lah ini kita lu ngaji be ulama. Ya, kita pun kalau lah ya ras setuju. Orang yang berlebihan tawasul kalau ya ras setuju. Tapi nak tawasul buat salah nomor-nomor ini kalau ras setuju. Biye-biye Allah gak dadat malam yasburin nas, lam yasburin lah. Wong kok ramatur nuwun be jasane wong, ya ramatur nuwun be Allah. Biye-biye kira di duit, kira utang pengeran, utang tanggamu. Mulane ning swarga ya jare wong, swarga terkenale kaya apa? Wong sesuwan pangeran. Jare sapa? Wong ning swarga ya do amen ngeloni widadari. Piye-piye iki ku makhluk sing mbok nikmati tetep makhluk. Sesuwan pangeran tetep kadang-kadang. Iku nunjukno manusa kaya apa hebate sing ning swarga. Wis pat pangeran ning swarga. Tapi yang ijek makhluk statusnya. Tetep jenenge makhluk sing mbok keloni ya. Makhluk cari kabar widadari ini ibu kira kan cari bocah paling elek keriting ini cinta pitung kira kan ya gak kira ini suarga itu kan tetap hubungannya makhluk mereka punya makhluk tetap hubungannya mbak meskipun ada kondisi tertentu kesuan pengira itu nunjuk no makhluk itu tak hebat ya apa. Lah iya mulane kita ro Kanjeng Nabi baru kaya guru, guru baru kaya guru, guru baru kaya guru. Sehingga kita punya tradisi mate kaya guru. Saya ini uang ini di soal. Dikit ah enggak ada tuntunannya Nabi. Lah Nabi pe mate kaya sapa atau ngaji sapa-sapa. Aneh Bu. Nabi kira tau modok termas atau modok koyo. Pe kon mate kaya sapa. Masa Kanjeng Nabi lah kok berarti bahas pasar malah lucu. Aneh-aneh. Boyo mikir. Wanah biasa wae. Kuwi wis jelas Quran iku ya ma anis kurli wali walite. Samping ngendikan malam yasburin nas, lam yasburin. Ngora terus bar iki sampean mati kae iku lho ora usah. Biasa. Awakmu dhewe lho Fatihah. Lah ya mergo muwasalah kita iku barokahe penjelasane ulama. Iku jeneng apa? Hatta taqiyahumul bayyina rasulun minallah yatlu suhufam. Mengenai kanjeng Nabi ngendikan al ulama warasatul anbiya. Sing ulama iku warise Nabi. Iku sing iso nerangno tauhid iku ulama. Jajal saya ibarokai umat Nabi itu goni ulama. Nabi Musa itu wis nabi. Ketika ning Turi Sina itu umat ditunggoni Nabi Harun tetap nyembah anak sapi. Padahal ditunggoni nabi, rupane Nabi Harun. Umat nabi mau trimo ditunggoni ulama ra ono sing nyembah sapi. Mergo mulai cilik diulang tauhid, pangeranmu mau pangeran Allah tok. Ora ono pangeran sing wajib disembah kecuali mulai cilik diterangno digo pujian. Wujud kita bakok. Sampai anak ora salat hafal wujud kita bakok. Sampai orang sholat tentang kok itu yang buswargo tan rokok wong orang sholat suwargo rokok kare omor kare kue lo sing orang sholat iso bantah kiai neng itu PKI iso bantah orang orang sholat gue orang sholat udun rokok opun rakane bangun rakane omor terserah omor cek suwargo cek orang lu orang sholat iso nyebut omor gak undang tapi Indonesia barokai ditunggoni kondang wong Indonesia ora salat wae jek sithik-sithik muni. Kondang wong Indonesia sejos tenan tau gitu. Wong ora salat do tatonan, ana Habib Syekh do tetep tenang ae. Sing ora salat e seneng nabi ning Indonesia. Pamane sing salat. Ora usah muni, opo artine Maulid ora salat wis ta. Lumayan jek seneng nabi, wis ora salat ora seneng nabi malah wis seneng sapa. Kulo nate nekani acara Habib Syekh teng Tuban iki kisah nyata. Kulo bojo kulo Ibu Hasan. Sing Hasan melu seher teng arep bojo-bojone. Sing kulo ben tuwa sing mburi. Iku wonten cah putri niku tatonan sekak jilbaban. Yo nari-nari selawatan. Nah kulo sebagai wong alim yo guru pangeran niku nang kersane ora ono sing mukhal. Yo macake loro yo kok seneng kanjeng Nabi. Wis mugi-mugi jenengan tampi Gusti ayo semono. Kalau gak jenis wong fakir terus kritik, sapa artine seneng nabi, gak ngindano sunnah nabi, gak gelem nutupi aurat ngene-ngene. Ya kan nutupi aurat itu melanggar perintah nabi, tapi dia seneng nabi ya kok seneng ora oleh. Seneng ora usah syarat, tapi seneng ya seneng ae. Soal Quran ya biasa. Pidato semangat Maulid Nabi ono sing nyalami templek. Apa Nabi dhisik zaman dakwah ono sing salam templek kan yo ora. Padha iku yo ora persis Kanjeng. Nah. Yo nek ora persis kabeh. Yo biasa wae. Sama tak ceritanya, ini hadis Bukhari, ini hadis Sahih. Ini zaman Nabi nonton tiang pemabuk, syaribul khamri. Tapi mabuk, nara ketemu Nabi, ya mabuk, mabuk terus. Jenenge itu abduh, celukannya itu khimar, saking gak bergit. Kanca-kanca nak nyeluk, ya khimar. Ini hadis Sahih. Sama delok tentang kitabul adab dan Sahih Bukhari. Itu Kak Nabi sebagai tokoh yang adil itu setiap dia minum ya dicambuk sama Nabi. Kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga enggak ada batasan pencambukan orang syaribul khamr. Tapi nak pangan Nabi ya nangis. Ya Rasulullah saya ini orang fasik, tapi kalau saya enggak ketemu kau itu rindu. Sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sahabat terus dimaki-maki. Kamu itu senang Nabi kok begini. Kamu itu dekat laknat. Tapi Nabi rawuh ngendikan la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Ki aja nglaknati ndek ning ngono-ngono seneng Allah lan Rasul. Sehingga ngendikan ulama ahli sunnah, orang yang enggak sempurna ngikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikategorikan seneng Nabi. Meskipun dalam banyak hal dia melang. Karena itu sisi manusia. Ya semono iku manusa wis komplit manusa. Nak oleh nyarai Ibnu Hajar dan Imam Ghazali, kalau si apal takbir tentang ihya, falam yukhridhu bil maksiyah anil mahabbah. Itu saya apal betul takbirnya, bukan falam tukhridhu pakai tak enggak, tapi falam yukhridhu pakai ya. Artinya kalau pakai ya, domirnya itu kembali ke Rasulullah, itu beda sekali. Berarti kalau dimaknani gini, falam yukhrid mongkora ngetokno sopo kanjeng Nabi hu enggagar rojul bil maksiati sebab melakoni maksiat yaitu minum arak anil mahabbati lillah wa rasulih. Rasulullah sendiri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari mahabbah meskipun tetap maksiat. Karena ya orang itu kadarnya beda-beda. Karena ada uang preman tapi senengannya para kiai. Gak gelem deh ngegeng ning perapatan ning terminal, tetap ngegengnya ning kiai. Ya oke, ya aneh, mengira nanti. Jadi itu urusannya pangeran. Makanya di Ihya itu ada cerita ya, ada bajingan gitu. Senengane delok Nabi Isa nak liwat be kaum Hawariyin. Marak rawani. Senengane delok wong kok saleh ngono. Saking senenge itu tahu spontan dia itu tahu-tahu jalan di belakang orang Hawariyin. Hawariyin pendere Nabi Isa, di depan Isa terus dua sahabat Hawariyin terakhir dia. Karena dia merasa orang nakal, dia paling belakang. Nah orang Hawariyin ini ada yang sombong, dia merasa orang suci, gak mau berjejer sama orang fasik, dia jalannya agak ke depan, jejer Nabi Isa. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa, ya Isa, lias takni fa'al amal, orang itu harus memulai amal semua. Yang Hawariyin santri kamu, amal baiknya sahabu semua. Yang bajingan ini jahatnya, maksiatnya sahabu semua, sama-sama nol. Yang satu nol karena ujub, yang satu nol karena istirok binafsih, karena melecehkan dirinya sendiri, gak berani jejer wong sol. Ya karena itu tadi, dia punya kerinduan, masalah nakal tapi punya kerinduan sama orang. Terus yang Jawa Timur itu, buk maling, buk gendong, nak salaman dikit ini cok. Di Pasuruan itu pernah ada kejadian unik, ini yang cerita keluarganya Pak Hamid Pasuruan, masyhur itu, Pak Hamid kan terkenal wali, masyhur. Itu ada dua pemuda mabuk, itu tukaran itu gara-gara Mbak Hamid, gara-gara fotonya. Jadi di rumahnya dia itu ada fotonya Mbak Hamid, foto, Mbak Hamid sudah meninggal, foto, ya sekarang lagi foto. Terus karena yang satu biasa mabuk, yang satu ya biasa mabuk, dua-duanya sama mabuk. Terus jadi sih kok gini, ojo nginum gini cara enak, ada fotonya Mbak Hamid. Ala cak foto aja deh, lu itu bantan-bantan nanti tukaran, mau perkorong. Foto, foto, foto mabuk. Mau aja, kok orang gergari foto ini kayak Hamid, bantan-bantan foto. Artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang soleh, itu masih mungkin. Kamu jangan mengatakan kalau maksiat mesti gak mencintai Allah dan Rasul, gak mesti. Nah kalau begitu berarti gak ada maksiat kepengen tobat, gak tau seneng Allah, gak tau. Orang usah sok suci, jadi wong biasa. Paham gitu, terus ini malah nih pulau nih dia senang mawon nih song soles nakalis pulau tengguri dia pulau sering dibuka tuh fakir fakir. Nah soro pulau rap bener guys. Apa artinya nakani maulid deh nih rasulullah? Ilmu muci agak. Sampai pulau rawani bantah deh protes protes mulai cara cara aneh aneh. Ya itu memang seperti itu. Makanya masyhur ya. Nikone dunia dunia kitab tasawuf nih. Masyhur sekali bahwa porsinya orang-orang maksiat itu asal mukmin itu masih diharapkan. Kok gue wow, kulo nu bolak-balik, kulo nu kan termasuk peneliti. Pernah ada kapal pesiar itu sebagian penumpangnya itu muslim mengadakan jumatan. Terus ada orang yang merasa risih karena ada jumatan, kemudian orang ini berutuh. Nah, jangan berutuh itu tonggo kulo. Ya mati sholat ya. Kapal kanggo wong akeh sing nyewa akeh tinggal jumatan ini mengganggu kita. Ngajak jagungan sing ra melok belum jumatan. Lha iku sing ra belum jumatan yo to sih. Coba. Coba cok kon ngajak wong salat. Lah kamu sendiri dak salat. Oh, gak penting aku ora salat. Sebenarnya ana ngajak wong salat aku ora trimo jeneng. Lah kok gak salat? Iya Gus, tapi ana ngajak salat aku ora trimo. Lah kok ya gak salat? Yo ora Gus. Waduh, padahal apa. Yo padahal. Ya semua wong mukmin iku jeneng unik. Jadi rasul belum masjid, tenanin juga masjid. Ya, biasa, nak umumin aja kelakon. Ya merata mau orang masjid atau sebalik masjid tak semangat. Jumbang merata orang negari pengajian atau tarian pengajian. Biasa, jangan awak Islam jadi sunik tenan, bos. Tak kena telemonik tenan. Penting jumbang masjid. Lagu di rano masjid, oh betul. Ingat, baik ada video zaman akhir, bos. Repot. Nah kenapa maksiat ini tidak bisa mengganggu keimanan? Barokah penjelasannya ulama. Iku nak iman itu sesuatu yang permanen. Iman itu eksak, kayak 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Iku wak lonte yang muni 2 tambah 2, 4. Rektor Al-Azhar yang muni 4. Paham ya? Nah, ulama itu yang paling sukses mentauhidkan umat Rasulullah SAW koyo eksak. sehingga wong paling fase kelak mbok kandharani pangeran telu ora gelem kandharani watu pangeran ora gelem tetep muni la ilaha illallah. Di sini kadang Nabi ngendikan mangko la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarq wong anggere lafadz la ilaha illallah dakhalal jannah secara jantung wonge tau zina tau maling. Artinya gini, umat Nabi mbok tau maling lah iku tetep keyakinane pangeran ku Allah subhanahu wa taala iku unike umat Kanjeng Nabi. Dadi maksiat kelak ora iso ganggu napa iman. Tentu maksiat tetap maksiat juga jadi salah faham. Maksiat tetap maksiat, tapi umat Nabi maksiat itu gak ganggu. Jajal wong sing biasa maling, biasa korupsi. Terus omong ingin nih, ayo jadi PKI ya, rasa agama-agamunan. Penak, zino halal, maling halal, rana hukum, rana rokok, rana suarga. Mesti rakyat, ya. Cangkem muda sembuh, mesti rakyat. Mau, zino tetap haram, maling tetap haram. Terus aku ngelakon di bedo, mesti orang jaman. Walaupun bingung ngadepi umatnya Nabi zaman akhir. Iku pancen unik umat Nabi ku mergo ditunggoni ulama sehingga imannya itu enggak pernah dikompensasikan dengan apapun. Sehingga misalnya ditawari agama sing menghalalkan maling, menghalalkan zina tetap gak gitu. Seneng agama Islam sing ngaramno zina. Ya unik to ora? Ya unik. Lah iku baru kaya ulama. Iku hatta tak dia umul bayinah. Mergo ulama jelasno welo-welo pentingnya iman. Wah ulama tiap pidato nomor siji syukur atas nikmat iman dan Islam. Tiap orang mati ge, gimki mati betul iman Islam. Mulai sing faham pikiran iku nganti sing mau rutin tok pokoke muni ngono. Mulai sing faham nganti sing dadi ora faham pokoke rutine ya muni ge mungkin pun mati ge mugi-mugi sanggup iman Islam ge ora faham terus pokoke muni ngono. Paling pentinge iman Islam. Mandono mabuk nak sowan kula Gus, lono wis dadi wong rusak napa kula lakoni iki kok dungakno kula mati beto iman napa Islam. Tapi aja kok kowe aku go dhewe aku tak omong iki. Ngono mbok titip ra aku terus nggih Gus kula go ya yo maksiate dilereni yo latihan. Paham gitu, jadi muasalah maknane jelas. Baru kaya penjelasan iman iki tetep ilayo bil kiamat. Kulon nate ini kisah nyata. Ada orang itu sampai nangis kalau terang. Ulama itu barokah. Orang-orang barokah kalau ulama. Wes akeh wiridan itu cek dhuwur kula derajate sampeyan. Kok ulama itu nak bener tenang. Iku ngalah-ngalah no wiridan semidak nopo. Jadi ulama sitok ambek wong wiridan sewu niku cek unggul ulama nopo sitok. Kalau ulama tenang langsung waras, langsung waras. Ukuran waras itu ya alim nomor loro rasa seneng duwe. Ukuran itu loro tok iso ya alim nomor loro rasa seneng duwe. Nah duwe oleh tapi rasa seneng. Seneng repot. Kalau terang nang ngeten. Wong iku kudu zakat. Jenenge zakat itu misalnya tipe bis 40. Lan wis haul. Haul wis umure pinten? Setahun. Kepemilikan 40 wajib zakat. Maknanya zakat itu dunianya tambah. Uang zakat itu maknanya tambah. Ada setakok. Logikanya pilih Gus. Uang kudusnya patang pulau zakat sitok kok jadi tambah. Kudunya kan karek telung pulau. Ya itu tekoy kue lho sing rusak Islam. Ini lho blok tak terang no. Kudus patang pulau iku wajib zakat itu nak wis umure setahun. Setahun itu nak sing selingkuh rong pulau iku kudus patang pulau sudah dibilang. Sanggupnya yang selingkuh rong pulau kira mas? Rong pulau di anak loronan kira? Gak rong pulau di anak loronan kan patang pulau. Patang pulau sampai indu eh. Patang pulau kan boten sing rong pulau kan gak di anak. Kan tetep dunia aslinya kan patang pulau. Sing rong pulau di anak loronan kan anak itu tambah patang pulau. Berarti kan jadi biru walong pulau. Saiki nak zakat sitok berarti kan jadi pitu songo kalong apa kalong dia boten lha iku pentingi ulama dadi nek nerangno zakat itu aja koyo wong bodho sing medhit zakat iku nek udus 40 ditokno sitok terus karek 39 pesane wong cara wong sing biasa pedhit waduh kalau dunia aku kan ora ngono logikane zakat iku kan wajibe 40 sause haul wong di wedhus 40 sause setahun rata-rata mundake piro digawe anake loronan wae jadi 80 iku nak sing manak 20 nak sing manak 40 manake loronan pinten 100 juta 100 pinten gak rong 80 ditambah 40 120 kan setapa musofa bukan matematika 120 nah 120 zakatnya tetap sitok perkarane kepemilikan yang baru kan umure ra nganti pinten setahun paling kan akhir tahun lagi do mana paling gak pengen ngelatih umat bahwa zakat itu tidak 40 dikurangi 1 menjadi 3 napa 9 itu baru kayak ulama tapi nak ulama siran rang no yang ngono 40 zakat sitok wah karek yo repot paham sih kalau maksud misalnya pari yang ngoten pari kena winah entek piro entek gabah 10 kilo lah iya itu nak jumlahnya sekian pintal misalnya 8 pintal itu wajib zakat. Wajib zakat, walau pintal kalung sampai ini rak kalung nih. Cangkemmu 10 kilo jadi walau pintal kok amin kalung nak rau tekelek. Mulanin rangno mulai ke pembibitan nih. Kadang kiai itu rapi intro lan rangno, cung kau nak duit. Tapi mari ratau ngaji, mau pidato terus tapi ratau ngaji, aku ya bumun. Gak pidato pidato, kalau kadang dia protes, gak ilmiah belas. Tapi mangkel itu yuk dosa, kalau ngusin gue siarin nopo Islam. Tapi kan ngaji belum pidato, yuk rapati bener masa. Tapi tetap tekol dalam pengajian. Woy tapi gue rame-ramenan ae jugo ilmu. Tapi nak gue ilmu anu ulama lho. Lho iki wonten nasihat Nabi ngoten somben zaman akhir iku qalilun ulama uhu katsirun kutoba ulama emu sithik tapi sing gue pidato. Akeh, piro sa tersinggung rumasa dawuh sapa. Aku sampe nerangno mbek guyon pasti dawuh Nabi. Zaman akhir cirine mbek ulama sithik sing pidato. Akeh, iku kok ta ompo. Wong ora ono pengajian gedhe mesti teko teng guru. Jadi jang-jang nak sing roh Gus, sampean ora seneng acara gedhe kok teko. Lah aku seneng siar Islam, dene tak kok pangeran kuwi gedhe siar gak mboten Gusti kula nggih teko. Senajan kok guri kok teko. Tapi nak kok kok arep mau mari kene dase gedhe perkara gak kuplong legal no gitu. Kok tetep mau pidato lho. Atau bisa militer teko kan aja. Sarwan dene pangeran, mau ulit malah teko, selawatan malah teko. Ya misalnya pidato, Mustafa pidato, serat teko. Tapi kok guri teko, kok jaga nopo siar. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Baru kayak penjelasan, wong gak janggal biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kawin akeh, kau harus mikir, wah Nabi itu istrinya banyak. Orang Barat itu lebih hiperseks. Perempuan satu tidak cukup sehingga dia harus istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Lagi. Orang orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Harusnya dua lebih baik. Tiga lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya Raja Wahyu Mustofa diterlantar nol. Itu si marai haram. Paham ya? Lah iya kowe baru kayak penjelasan ini orang enggak janggal mbek kenapa istrinya Nabi banyak, kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik. Artinya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalah kita kan seringnya enggak nolong. Wayo ora iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah iku sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat sing dadi ibune yo bangga dadi mertuane bangga lha kowe sapa Nabi Sofyan gedinge pol mek Nabi barang putrine digaros wong men bangga aku mertuane Rasulullah lha nek ape wayo alim sik terkenal sik sing kok wayo yo bangga keluargane bangga lha kamu wayo kowe lha dadi wong yo mikir lho pasti wong mikir. Saya itu melalui kajian Nabi ngendikan pinter-pinter ulama ku nak iso jelas no, itu disebut Rasulullah minallah yadlu suhufam mutahas melalui terkenal no, itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat itu masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu gak ada artinya. Sumpah itu rauh, suargun rokok itu rauh. Sana ini permati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu Sayyidina Ali jawab enak. ingka nama takulu hakon kalau si apal ingka nama takulu hakon takhalas tu wa takhalas tu kalau wa takhalas nala wa ingka nama taku wa ingka nama nakulu hakon takhalas tu wa ahlak tadi. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumah kamu sih selamat wedok, akulah yang selamat, bodoh-bodoh orang apa-apa. Nah iya, dari orang komunis kan harus pede. Sumpah itu orang ada hisap, orang ada suarga, orang ada. Dari mati, mati ya bas nih. Ya malah penat, rumah kamu sih selamat wedok, akulah pasti ku ya. Selamat. Orang bodoh orang apa-apa nih, dari dinali. Tapi nak sing tak omong no bener, orang ada suarga ngerokok, aku selamat ku orang. Akhirnya mikir, jangan-jangan aku sih bener nih. Nah mikir. Tadi, itu pinternya situ, si dinali. Mulanya terkenal, ahli hujah ke si dinali. Malah pena tuh nak selamat rumah kamu kedok sih selamat pasti gue ya aku terbodok selamat. Malah nih uang gue dengar teh hujah ini disebut kul falilah itu hujah tuh. Makanya muasalah kebenaran mulai nabi ila yaumil kiamah lewat penjelasan disebut bayyinah disebut apa mangkana sing alat nopo apa mangkana maitan fa ahyaina bu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finna wong nak pinter memberi penjelasan iku duwe nur lan nur ini sing ngawal umat nabi ila yaumil kiamah tapi nur iki sing gowo ulama gelem ra gelem kuwi takdirem iku muridku misal tetap raja-raja mereka kira iso ngaji kajung nabi kira iso bapak gedeng aku was penting Rasulullah pas gue suara Rasulullah takut ikan jenak nabi kira kira aku tuh jari sopo butuh jari sinten-sinten langsung nabi tetap raja-raja. Nah ya mulanya ada hukum adat, ya ada hukum silsilah. Kulon wafal sanat. Mereka misalnya mulai pulau ini waw sanat yang keluar terhakan nganti dok nabi misalnya Dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafek ini ngaji Mbak Ibnu Umar. Ibnu Umar menangi ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail itu pun sanate tok Kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail, misalnya ngerti tak contohnya. Uang nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah ini ku pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh apa? Nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan, iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup? Asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya an hadzaujiha wa hiya hamil fakat dasit tata asyara yauman wa du'at. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in arabti antankihi fankihi. Akhirnya terus ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rugi pendem kok pas iku wis nglahirno iddah dari Sayyidina Umar oleh provokatif mbok sing lanang rugi pendem kok dhekne apa lahirno iddah ndak. Lah sampai hukum ngono wae sanate karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum apa wae termasuk carane wiridan kena apa wong tareka nak wiridan kok merem. Beko sanate tareka njen ngoten ketika Kanjeng Nabi marani Sayyidina Ali ihmid aina Ali bin Fatim merem bakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakonem iki apa janggoten kudu pas jantungem kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan makini semua anggota tubuh ana sanate iku pun ana sanate yo tok kancing gelem ra gelem liwat Emo eling-elinge laulal ulama lama arafnal anbiya. Walolal murabbi lama arafna rabbi. Bomo ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita rabbi ing pangeran ingsun. Dadi kula suwun suwe sampean sale napa ojo berlebihan ya sing percaya wasilah ojo berlebihan, sing nentang ojo berlebihan wis biasa. Cara dawuh Sayyid Muhammad, masih aku setuju wasilah, saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah, tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlakil jam'i. Terus ada ayat apa anisykurli wa liwalidayka. Kanjeng Nabi ngendikan malam yasykurin nas sehingga akan Nabi ngendikan lebih ekstrim lagi ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatu Allah fi sakhatil. Itu kan lucu kan, ridhane Allah kok digantungno mbek makhluk. Ora mbok protes Nabi, ini gimana ini? Allah kan paling tinggi, malah ridhone digantungno makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes asuwi ora. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono mbok protes pisan. Wis ora usah ngono, soalnya Nabi ngendikan ngono ya kita berusaha semua wong tuamu ridho mbek kowe. Lah dhewe wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestinya kula boleh ridhani jenengan lewat ridhani wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pir. Beso wis ngono wae padahal ini tapi setok ora usah ngrubah ati sing ndowo. Wong tua kadang yo egois ora karuan. Wis ngono pangeran kersane. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kabuntut ra iso mati-mati. Mergo ibuke urung rego, mangkel pol ibuke. Kanjeng Nabi berso kali ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu enggak mau ibunya. Nabi secara dramatis sampai ngendikan auqitu li khatuban, sahabatku golekno kayu, dapat ngarep omah. Barang kayu mulai muruk, kanjeng Nabi kadang ya dramatis. Yo cepet to. Di nopo ya Rasul, gua ngobong anak, timbang diobongin rokok atau obong saiki. Buatan Gusti ini ke anak pulau, buatan ekos tuan anak jenah diobong. Eh tapi nak bori dari tu kan diobong rokok berdua. Dia pun rito kalau Gusti mati itu sana ya. Jadi kena diakali juga. Diakali. Yes, ngono. Kowe ora usah mikir nang ngono apa sejajar mek untu ya ora usah ngono. Apa kuwi aturan, di antara aturane Allah wong regane makhluk. Di antara makhluk paling dirgane Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Yes, ngono ae ora usah mbok anggap iku sirik kita teh. Dugi nek muni sithik-sithik. Sirik kuwi nopo? Bintangnya biasa mawon mau nanggantil kulo. Ya mau eling-eling kata-kata ini tiang-tiang ulama riyen nopo. Laulal ulama, lama arafnal anbiya. Walaulal murabbi, lama arafna nopo. Kulo nu nangis ya, kulo eling kiat bapak nggih ngoten kulo rate ketemu Habib-habib sing alim ya kadang-kadang ngaji ya kulo cocokan ya cocokan ilmu. Kulo nu syukur be pengiran. Rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad nopo Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab ya kula. Terus nggih mesti rata-rata dolan tengen kula. Nggih cocokan ilmu. Nggih tukar-tukaran kitab. Ora kok sampai hasil-hasilan duit niku wis repot to. Kula niku kitab kula nganti lali, tak kena wong ya jumlahe lali, kula dikeki wong ya lali, mergo nggih sering tukar-tukaran. Ya seneng mau, karena tadi ilmu itu butuh muasalah, ya butuh nopo? Butuh nopo? Muasalah. Muasalah itu saling nyambung. Mereka ulama itu nak guyon itu masuk akal tenang. Senawawi Banten itu rakyat salim alimnya ulama. Itu rian itu, ya ketemu wong kuarit-kuarit yang ekstrim. Mana ini Mustafa kalau selamat nora jadi kuarit pak. Rian itu ulama biasa, sowan rojo itu biasa, ngenteni antrian duit gajian. Jenenge jaizah, jaizah itu gaji penyuluhan. Mana saya ingin anak ustad jadi penyuluh yang baik. Kulo nganti saya ingin keselan anda tangani, mereka ustad baik kepingin jadi nopo. Jadi nopo penyuluh. Jadi gua ambek nopo naib kawar ragan mungkin tanda tangan. Boleh angker jenengan tanda tangan, ya tak lepas seleksi gua sambut dan buatan. Jadi kulo sing legal no dene wong waras tau ora itu kan. Lan niku ironis si bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan dengan ulama. Akhirnya ngomong sing rada ekstrim mencibir ulama kok dolan dengan pejabat, padahal pejabatnya enggak tahu dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mereka ulama itu roh gunanya duwe, mulanya golek duwe nganti duk pejabat. Nah itu saking pinter ulama itu. Lah pejabat orang roh gunanya ilmu, mulanya ora tau sowan ulama. Akhirnya wong mulai dono, oh iya masuk akal juga. Mulanya mau jauh nak gue seneng rondo, itu rasa dicibe. Mereka kiai ini roh fungsinya rondo itu. Lah rondo ini rasa seneng fungsinya kiai, mulanya menolak. Lah rondo ini roh apa kiai ini roh fungsinya rondo, mulanya seneng. Kalau kiai ini membayar nusta wayong untuk anak soleh, ngaji umat Nabi akeh, berarti pinter. Rondo ini menolak, mau tidak di Mustafa mari melarat. Goblok, orang roh orang roh fungsinya kiai, orang tadi udah rileks, terus saya nawal itu saya pindah ya, terang no. Baru kaya ulama, maksudnya kue roh penjelas. Penjelas. Mana orang kiai seneng rodo kan, jauh roh sabunnya. Kiai buka tut pekoi tuan, kau cuma no kiai itu roh fungsi ni. Rondo, bayangannya itu bayo, nurun awong. Le rondo ni ragil tu. Perkara ni lalap fungsi ni. Kiai semua nuai. Udah rondo ni pinter, khawatir uripe loro yo ora masalah. Nah ono padu pinter e ora. Tapi saya nawani kan rileks, oleh nerang lu rileks. Itu kan masyhur, kalau sama enggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan ini gitu. Ayat amman huwa qanitun ana allahi sajidau wa qaima yahdarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Apa padha wong roh mbek ora? Itu coba saiki. Barokah para sahabat iku garwa tiyang Irak sampai kilan garwa tiyang Cina. Terus barokah ulama India rawuh teng Indonesia terus menikahi wanita setempat. Wong sakmenake Islam barokah nikahe wali-wali dhisik. Kok kowe engkar uli? Mergo wali ora gunane. Wis ngono pangeran kersane. Soal kerawani nikah wayang itu perkara ini syaratnya sunnah itu nak manfaat nak madorot itu yudhu usun tapi wayang itu agaknya madorot buju pertama Melayu, kedua gak yakin akhirnya 1 tambah 1 jadi 0 ya 1 tambah 1 jadi kalau dikonco kiai Madura wayang saya punya rumah dua, bos. Istri muda sama istri tua. Satu tambah satu jadi teras masjid. Saya pulang dibentak istri pertama, muda juga dibentak tidur di masjid. Ya wes kurang pasti. Tapi baru kayak penjelasan tadi kira, ya kata tak tiap umur. Bayi nak eling-eling, jadi kalau suun melane kan di Nabi ini unik. Ya, uniknya ngeten kabeh nabi anggere kapundhut itu digenti nabi kecuali kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung cukup digenti ulama disebut alulama. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten iki guyon tapi guyone nabi ke khat. Jadi wa min karomatil ghazali di kitab-kitab dijelaskan Kanjeng Nabi nate ngedikan ngeten ulama umati karosuli Bani Israel on riwayat ka ambiya Bani Israel. Ulama umatku itu fungsinya padha karo Nabi Bani Mat Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama disejajarkan nopo? Disejajarkan nopo? Sehingga dalam alam roh itu Nabi Musa gak terima. Sebener mah. Iya dari kajian Nabi. Hasil buktikan. Terus Nabi ninggali Imam Ghazali. Jurah kue mesti ini jeluk. Bisa perkara. Cuma Ghazali ditimbali. Ditakoi oleh Nabi Musa. Man anta. Kue itu sopo. Imam Ghazali itu jawab anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali Tabusi Asyafi. Memang jenis Imam Ghazali Muhammad sampai tiga kali. Anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Tus dan saya bermadzhab Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoi jenengem jawab kecangkeman panjang. Jawab Imam Ghazali lucu. Cek lumayan kula jenengan. Kulon rano jenengan pantas, jenengan menuso, jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terang nahu ya alamu sirroh wakfa. Dat sing ngerti rahasia. Apa ujarin Nabi Musa nih? Jenengan nate tang ngerti pangeran. Wama tilka biami nih kaya Musa. Saat sing bogo tangan tangan nahu wopo. Nabi Musa nih jawab. Kola dia asoya atawa kau alihah wahusu dia ala gonami waliyafiha ma'arifu. Saat ini tangan-tangan mau apa? Jadi Nabi Musa kan, ini tongkat saya Gusti. Tak gawe jalan-jalan, tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi Gusti. Nah iya, wong ditakok ibu apa kok jawab pembajange ngono itu. Akhirnya Nabi Musa mantuk, ya matem pinter-pinter. Tapi mergo sing diundang mau saya li cara sing diundang kuwe ora. Perkara tok. Tapi itu memang nyata. Ya, umatnya Nabi nunggoni Nabi umatnya nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Irak. Enggak ada orang yang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini? Tapi tetap tauhid itu mantep. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Uang melarat umuni satu dapat satu dua, uang suge umuni satu sampai satu dua. Ahok umuni dua, Agus umuni dua, Nusron umuni dua, Podo kan umuni dua. Biar ada cocok lah itu tetap umuni apa? Dua. Ayo saya ingin misalnya lonte, betapa itu satu betapa dua. Sono ulama ini, apa mau dipapa tak bin bido lonte, yo genteng genteng itu kamu ini dakwah. Itu, nah tahu itu harus kayak eksak sudah ilmu permanen. Mulanya disebut nak wis tahu itu kuduan somi milko, harus permanen sekoyo ini. Sebelum lah gelam nopo la ila, ayo mulai kalimat tuh hakin alianah ya, pahalianamu, wabihanu pate, insya Allah taala minal. Kita oleh umat yang kajian baru kaya bayinah ya baru kaya nopo bayinah lalu muwasolah sambungnya ulama sampai kajian Nabi nak ulama aja gelem rano ya nak rano berarti gugur songko dosa kitmanul ilmu tapi nak ulama edewe serah gelem rano terus inna adillah wa inna ilaihi nopo mereka ilmu yang diterang nopo jadi gampang mana ngajar pulau. Ya kayak pengiran anak orang itu kan pena. Mohal Isa lahir tanpa bapak. Lahir tanpa bapak. Pengiran anak orang itu gampang. Nah Isa mohal, Adam gue mohal. Lu malah tanpa bapak. Tanpa nopo. Saya ini uang serang. Uang mohal. Sudah di tanah kok jadi manusia meneh. Ya berarti Nabi Adam yang mohal. Itu yang kok tanah jadi. Jadi nopo. Manusia. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saya ini kue sebenarnya dari tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedanya apa? Be awal manusia yaitu dari nama, dari nama. Lewat penjelasan itu sebenarnya orang kan menganggap mungkin, ya mungkin sekali jadi tanah, jadi manusia. Karena Nabi Adam dari tanah, jadi apa? Manusia. Lu lama harus ngomong gini terus. Mulanya dari Imam Suyuti, walakot wasalna larmul tola, aibayana larmul tola. Rasulullah minallah, nawah, yaitu suhutam mutol. Wa idha sami ulan alikane krungu sopong ada. Krungu maknanya ya krungu. Allah wa yang omongan semua penting. Aisyat ma tersebi suwan wal adalan piloro minal kufari sangking jirobro mengkabir. Arabu mongko padha mengko sapa ngake anhu saking iki lalaku. Manane Arabu itu mengabaikan. Jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik, mereka mengabaikan. Wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh, dawuh lana amaluna walakum amalukum. Kamu ya saya, kamu ya kamu. Lana amaluna. Lana itu tetap kedhi kita amaluna teng amal kita walakum lan iku tetap kedhi sira kabeh amalukum teng amal-amal sira kabeh. Assalamualaikum. Muga-muga dikeselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Salam mutarokatin tegese salam perpisahan. Salim tegese salam sira kabeh minas sanging kita minas sopi sanging pisuan wafiri ilan liane pisuan. Jadi wong ape iku nak dicaomongan elek semuni salamun alaikum besurusan urusan dewe-dewe lan dari orang golek kita aljahilina anjura perang sing bodho. La nashabun tegese orang anjani kita gunting jari alam. Iku suwon ge sesona menawi sing ngangkur derek pengen njul niku. Insya Allah jam 6 kantor setengah waktu. Oke. Nak parung kepen ngamal takon ge kopi nak lali ge beten nopo-nopo ngono kok tuntut. Ya sampean nak sake bayar ya ora apa-apa tapi. Tapi nak gelem yo terlalu ngamal arang-arang kok. Bayar jelas kalau kepengen Saat ini ilmu hadis itu sudah di fitnah gitu. Sidik-sidik uang takok hadisnya sokai taura macam-macam. Saman bener-bener kayak apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sokai, ternyata punya makna itibar. Punya makna apa? Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti mazhab ahli sunnah. Misalnya begini, kalau contohkan, ini termasuk kealimannya Imam Bukhari, terus kemudian diikuti Imam Ghazali sampai ke kita, ini sampai ke kita. Misalnya begini, sama nak darani asu najis orang misalnya, enggak ikut, jawab saja, najis. Kotoran manusia, najis. Terus belakang, najis. Itu najis karena fisik, ya karena fisik, ya itu najis. Terus kemudian Allah ngendikan innamal musyrikuna najasu. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non muslim, wajib dibasuh enggak tangan kamu? Enggak jawab saja, enggak kan? Dikasih duit calon gubernur non muslim, wajib dibasuh enggak dulu? Enggak kan? Enggak, mergo duit atau mergo suci? Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan najsul i'tiqad, bahwa pikirannya dia itu najis. Kemudian ulama gawe kias, kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap najis. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu, kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita hasud, dengki, degil, itu namanya kita punya najsatul qalbi. Karena dengki hasud itu najis, ini najis hati, kita berdoa Allahumma tahhir qalbi, hati saya disuceni. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asu, asune dibuak. Nak ngilangi najise tletong ning masjid tletong dibuak terus atimu ketok. Mergo napa? Kan enggak begitu, karena najisnya hati adalah najis non fisik. Yaitu ketika kita drinki hasil. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku ulama buat takono hadis piye? Karena kadang dan enggak kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat, karena itu kesimpulan sing dimaknai secara i'tibar. Mulai ngendikan ulama-ulama wal i'tibar maslaku dabil absor. Senenge i'tibar itu maslak, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo berpikir. Ya carane mikir ngoten niku. Misale innamal musyrikuna najis. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi. Yang maknawi juga ada yang najis. Terus ada ayat fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci. Tidak boleh kemasukan orang yang najis dalam konteks ini orang muslim. Makanya dulu itu ada wali, justru karena kalau sholat itu di luar masjid, tapi udah tiru loh. Nah, sama niru kan gaya-gayaan toh. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang heran, ini nak sholat berburipo, malah jadi wali, singgok ngarep, malah jadi wali. Ternyata dia setiap melebu masjid itu nangis, ya Rabbi hadza baituka. Layang bagi limisli ayat kula bisa toka ya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang enggak benar, enggak pantas masuk masjid, tapi saya harus sholat, saya harus jamaah. Enggak sholat gue huru. Aku makamu ya semuanya. Lalu gue ngarep semangat. Nah ya semuanya makamu. Gue makamu peke. Fadilah esok awal. Macam ngajimu lagi dok kono. Semuanya ngaji gue yang suwi. Kayak kulon ngajinya gue suwi. Ijek sinau. Nah gue ngajimu ijek. Pokoknya fadilah ya. Esok awal. Ya gue sampe ya semuanya. Ngajan ilmu muda kono. Ya biasa lah. Lu kalau lah dia abdol. Kalau lah yakin abdol esok awal. Tidak sih gue. Yakin atau yakin. Tapi kira usah ngenyek sih berurin, jangan-jangan sih berurin dua ilmu juga. Tapi orang lagi tak terang lo itu, terlambat. Jadi ilmu itu macam-macam. Tapi kira usah tentang sunatan mutabaah Abdul Sufuf itu adalah sok. Tapi banyak juga ulama sholat berurin. Ya kadang-kadang istirah di nafsi. Kadang-kadang saat di khotibin, ini orang alim, orang ngarep, orang khotibin, beruntus, ya oleh-oleh. Habis pulang sunatan itu mata ni gue guring. Kalau kalau Mustafa tadi khotib pulang gue ngarep, bakar situ khotbah. Terus mana ada mugah-mugah barang, mana tak sopan guru ni misal. Jadi uang gue tu gak gue ya kaget. Jadi ilmu gue macam-macam. Di ilmu itu apa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialeki Allah mbak kancina. Yeah. Terus itu disimpul-simpul lo, jenisnya wal ikhtikar maslaku dalil absur. Wal ikhtikar maslaku dalil absur. Ini contoh gampang misalnya ini. Ini tak contoh, ben sesuk sampean rokok sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka fatahu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat si Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin. Terus Sayyidina Ali ngedikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim, karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang, kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral, yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantah, mali hadza hukmun, ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis aturan mediator, kok ada Quran mediator? Jari wong Khawarij. Sayyidina Ali ngendikan, Sayyidina Ali masih rileks. Nabi Sayyidina Ali baca ayat tadi, wa in khiftum syiqaqa bainihima fa'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu, karena raraine wis mangkel. Kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ketika ini Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zumu min amri rajulin wa mro'atin. Urusannya umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusannya suami istri. Karena urusan sepele we butuh delegasi, punya urusan ekstrim. Nangis akhirnya sahabat, bahkan mau Khawarij saat itu yang iman ribuan. Akhirnya pro Sayyidina Ali, jubli kayak ngalim tenang tuh. Gini. Lah nek kabeh botakono hadis inti Quran iki kowe ora tau itibar. Nek cara wong itibar ya masih ora ono Qurane tau betul arah maknanya ke sana. Ke sana. Paham lho maksudku. Paham ya. Wong kuwi sing alim sing tenan. Salat kok ngarep ya apik nek pandire iso apa, nggih. Nggo guru ya apik, tapi ojo guru sing sofe dhewe ya ora ya maksudku. Terus kowe aneh-aneh. Nggo guru kepen dadi wali. Wong kula sing ijazah ya ora rido, ora model ngono kuwi ya ora rido. Ya wis tetep apik. Pertama wong alim nek makmum yo guru ae sak imame mbare dredeg. Kalau kita nanti ngalami tenan ono tiang khutbah, dia gak ngira bangun itu jumatan di situ. Ini aku mas obar, ya Allah, kena apa bangun jumatan itu beriku. Oh, bisa. Kalau akhirnya bangun itu kalau jumatan di belakang. Kalau roh kisah itu kan sering makmum kisah lah. Kena jumatan di tengguri. Malah teng pinggirnya mobil pas jumatan pun full, beliau rawo, gak mau mobil. Mobilnya pintunya pun bukaan, terus bilar sajadah, terus mungkin nak salam, ya mau kundur. Ini tak ingin ngaman noko tipe. Jadi sokot banget bebas lah. Meriang kan. Nah, mulai ni kalau nak solat gua guru jadi rugus. Pada solat gua guru berarti sunnah tu ikut fungsi ni betul. Kalau gua karam gua guru orang pengaruh. Berarti uang yang mikir kias mal farik doktor itu fakir tu. Nang kias nahu mal jamai. Mal jamai itu nomor satu ilat. Ojo kias tu mal farik. Giling-giling ya. Jadi Sayyidina Ali itu ketika digugat, ini apa ada Qur'annya? Atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum syiqaqa bainihima fa'athu hakaman min ahlihi wa hakaman. Urusan suami istri saja butuh mediasi, apalagi ini urusan umat. Sing a'zamu min amri rajulin wa mar'atin, lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh mediasi. Akhirnya orang Khawarij itu menisamina waktu. Mulanya setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah, ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi aku pinternya ulama, ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi, najis itu ada najis fisik, ada najis non, ada najis. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahis, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?